itu pasti. Ingatin doa, titip pertuhan, sabalum sono sertai hubungan. Ose pun nama daluang, sabalum amin ingat-ingatkan. Aduh, aduh, hati suta duduk, aduh, aduh, nona beta duduk. Simpan di hati, rawat baik-baik, cinta nipung suci, bejadi tagai. Ampong, kada luar, bemau namanya abadi hingga hari tua. Pasanan tua, tolong jaga nona. Baik-baik mandi hingga sandai. Sasu pasti jaga kau full day. Lalu jumpai aman-aman damai. Ey, kau ada selalu. Sapeluk dan rayu. Rasa nyaman itu terbiasa untuk berlalu. Balas kapu DM, jangan kau malu-malu. Cepat sudah potem, dah usah anu-anu. Sasu nang, lihat kau senyum. Sasu tenang, bila kau sehat selalu bikin saya tambah kagum. Hati suka lengket macam lem. Kalau laju-laju susah untuk kamu rem. Tiap kali buka chat, satu kata bilang rindu yang kau rasa satu juga rasa macam itu. Kau pernah bilang